sedang apa sayangku, ku harap engkau mendengar dan kukatakan rindu. Apel di rumahmu, ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu bercanda dan bergurau, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam? Kulihat engkau duduk berdua, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau goda, kau cubit, kau rayu. Lewat karyanya sendiri dalam irama gembira, Gombloh berceloteh tentang lagu kenangan yang membiaskan kehangatan rindu. Gombloh kembali menjumpai Anda dalam Kugantungkan Cintaku. Bercanda dan bergurau, duduk berdua dengan. Kulihat engkau duduk berdua, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau goda, kau cubit, kau rayu, gila. Ku dengar lagu kesayanganmu, ku tutupi telingaku dengan dua tanganku, biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. Ku gantungkan cintaku, ku gadaikan cintaku. Ku gantungkan cintaku, ku gadaikan cintaku.